ayat 4. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka bersihkanlah. Para mufassirin mengatakan ai khuluquka fahassin, yaitu akhlakmu maka perbaikilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memperbaiki akhlak. Dan beliau juga mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kesempurnaan akhlak itu ada pada dinul Islam, ada pada agama Islam. Adapun akhlak sendiri, kata akhlak atau khuluq, itu bisa dibaca al-khuluqu, al-khuluqu, dan bisa juga dibaca al-khilqu atau khilqatu. Dikatakan dia itu khuluq karena dia menjadi li'annahu yasiru kal-khilqa fi sahibihi, menjadi seperti suatu, kita katakan khilqa, yaitu penciptaan wujud pada orang yang memiliki akhlak tersebut. Ini dapat kita saksikan, orang yang akhlaknya lembut maka wajahnya juga lembut. Orang yang akhlaknya kasar biasanya itu akan memberikan warna juga pada raut mukanya atau tampilan lahiriahnya. Maka dia disebut khuluq, khilqah. Fa'amma ma tubya alaihi fayusamma al-khim, fayakunu al-khim at-tabu'ul gharizi. Adapun sesuatu yang menjadi keadaan kebiasaan pada seorang maka disebut al-khim. Dan ada al-khuluq, ada khilqah, ada al-khim. Wal-khuluq at-tabu'u al-mutakallaf. Adapun khuluq adalah suatu tabiat yang tertempa, yang sudah tercetak pada seseorang, yang mana itu secara otomatis keluar. Itu namanya khuluq, secara otomatis keluar. Orang yang lembut dan memiliki tabiat lembut, maka secara otomatis kelembutannya akan keluar. Dan apabila dia memaksakan sesuatu yang tidak menurut tabiatnya, maka dia dikatakan yatakhalaq atau yatakallaf bima laisa min tabi'ihi. Dia memberat-beratkan diri untuk berakhlak dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Misalnya orang yang tabiatnya kasar, lalu dia berusaha untuk melembutkan. Nah ini tidak dinamakan tabiat atau khuluq. Jadi khuluq itu adalah matubia ala nafsi, sesuatu yang tercetak pada diri. Jadi gak bisa dibuat-buat. Seorang yang memang tabiatnya kasar, maka dia mungkin berusaha untuk melembutkannya, tapi secara otomatis ya kekasarannya itu akan muncul dengan sendirinya, karena itu bukan akhlaknya, itu bukan khuluqnya, itu bukan tabiatnya. Seperti itu kira-kira. Dan itu sebagaimana yang dijelaskan tadi secara bahasa, bahwasanya khuluq itu dikatakan khuluq karena dia memberi yasiru kal khilqah. Dia seperti satu penciptaan, suatu wujud yang ada, yang nampak pada lahiriah seseorang. Maka kita katakan pengaruh akhlak ini juga akan nampak pada tampilan lahiriah seseorang. Nah, demikian ikhwanifidin anzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, ya ayyuhal mutahalli ghayra simatihi inna at-takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq. Wahai orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang ghayra simatihi, bukan sesuatu yang menjadi tabiatnya, kebiasaannya. Sesungguhnya takhalluq, akhlak itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi dirinya, sesuatu yang tercetak pada dirinya. Jadi kalau yang tercetak itu adalah dia orang yang kasar, maka walaupun dia berusaha untuk melembutkan, maka otomatis refleks ya, secara alam bawah sadar akan muncul dengan sendirinya. Itulah dia aslinya. dikatakan wah itu dia aslinya itu. Nah demikian ikhwanul fiddin. Artinya itulah dia akhlaknya. Nah kalau kita ingin tahu akhlak kita bagaimana, lihatlah hal ini. Apa yang menjadi tabiat kita, sesuatu yang telah tercetak pada diri kita, yang tanpa sadar akan keluar dari apa? Dari diri kita. Kalau kita misalnya orang yang apa namanya, kebiasaannya, akhlaknya memang suka berkata-kata kasar, maka walaupun kita berusaha untuk bertutur kata manis, ya artinya membuat-buat sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan kita, maka secara otomatis di bawah kesadaran kita akan muncul akhlak kita sebenarnya. Nah demikian ibn Ibn, itulah dia akhlak. Jadi akhlak itu adalah bagaimana seorang mencetak satu kebiasaan yang baik pada dirinya hingga menjadi satu tabiat tercetak pada dirinya. Dan itu tentunya butuh perjuangan atau butuh kita katakan latihan. Demikian ibn Ibn Ibn Allah wa iya kunyamiat. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ini sangat berat bagi orang-orang munafik. Dua perkara yang tidak akan bertemu pada diri orang munafik, yaitu husnul sam wa tafaqquh fiddin, berakhlak yang baik dan apa, dan menempuh ataupun mendalami ilmu agama atau bertafaqquh fiddin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kenapa berat? Karena ini memang berat. Merubah tabiat itu, ada seorang yang memang awalnya dia punya tabiat yang apa namanya, kita katakan yang kasar, ya, yang jelek, yang buruk, seperti misalnya terbiasa berdusta, terbiasa melaknat, kan begitu ya, terbiasa berkata-kata yang kotor, terbiasa berakhlak yang kasar, ya karena mungkin pengaruh kerjaan, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Lalu dia ingin merubah ini, nah itu berat, hingga menjadi satu akhlak. Jadi akhlak itu kan bukanlah sesuatu yang muncul satu atau dua kali, tiga atau empat kali, tapi satu yang terbiasa, yang tercetak pada diri orang itu, hingga dikatakan fulan itu aslinya lembut, fulan itu aslinya kasar. Artinya tabiat dasarnya. Nah demikian, kalau belum menjadi tabiat dasar, maka belum dikatakan akhlak. Kalau belum menjadi tabiat dasar bagi seseorang, maka belum dikatakan akhlak. Seperti orang yang apa namanya, kita katakan berusaha ya, membuat-buat, kita katakan membuat-buat seolah-olah dia itu apa, lembut, padahal sebenarnya kasar. Nah sampai berapa lama bertahan kepura-puraannya itu, berpura-pura dia, ya tentunya ada batasnya, suatu saat akan muncul aslinya. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, dikatakan juga al-akhlak adalah as-sajiyah wa tabi'ah. Akhlak adalah as-sajiyah wa tabi'ah. Sajiyah yaitu kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Itulah dia, satu yang terbiasa, yang muncul secara otomatis ataupun secara refleks. Ya. Sinonimnya adalah al-khim. Al-khim. Kalau kata al-khim itu tidak ada tidak ada jamaknya, al-khim, begitu. Nah, di dalam kitab An-Nihayah, tulisan Ibn al-Athir dikatakan, al-khuluq, ya dengan mendomahkan lam, dan bisa juga dengan mensukunkannya, yaitu al-khuluqu, adalah ad-din wa tabaq wa sajiyah. Ad-din, satu agama, ya, wa tabaq, tabiat, dan sajiyah, kebiasaan. Wa hakikatuhu annahu li suratil insan al-batinah. Hakikatnya adalah apa yang tergambar pada batin seseorang. Wa hiya nafsuhu wa awsafuhu. Itulah dia dirinya, itulah jiwanya, dan itulah dia sifat-sifatnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai al-khuluq atau al-akhlaq, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu secara bahasa. Ya, secara bahasa. Adapun definisi akhlak secara syar'i, atau kalau ada yang mengatakan apa itu akhlak? Akhlak ada dua, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Nah, kalau dikatakan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia, akhlak yang ya kita katakan karimah, akhlakul karimah. Apa itu? Nah di sini banyak sekali ikhwanifidin penjelasan-penjelasan dari para ulama yang rata-rata ketika mereka mendefinisikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, mereka tidak mendefinisinya dengan satu apa namanya karena definisi-definisi secara ilmiah, tidak, tapi lebih kepada memberikan contoh. Ya, apa itu akhlak? Pernah ditanyakan kepada Abu Abdullah Ibnu Mansur, meriwayatkan dia berkata bahwasanya aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah an husnil khuluq. Abu Abdullah di sini adalah Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah. Aku bertanya kepada beliau tentang husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Akhlak yang baik. Maka beliau mengatakan, beliau menjawab, "Alla taghdab wa la tahtad." Yaitu engkau jangan marah dan engkau jangan bersikap kasar. Tahtad artinya tajam, sinis dan sejenisnya. Ya, apa namanya? Orang yang punya apa namanya? Apa ketus atau semacam itulah dia, sinis ya kita katakan. Atau apa namanya? Kita katakan suatu tabiat yang tidak menyenangkan orang lain. Dia sinis terhadap orang lain ataupun kasar terhadap orang lain. Nah, demikian. Beliau menjawab demikian, ya. La taghdab, jangan kamu marah. Ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau ditanya atau dimintai wasiat ya oleh seseorang, maka beliau mengatakan ataupun berkata kepada orang yang minta wasiat kepada beliau, la taghdab, la taghdab, la taghdab, sampai 3 kali. Ya. Hakikatnya para ulama menjelaskan Rasulullah ingin mengatakan kepadanya berakhlaklah engkau dengan akhlak yang baik. Cuma beliau mengungkapkannya dengan apa? Dengan perintah untuk jangan marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena perkara yang paling banyak mengeluarkan seorang itu dari kebenaran adalah pada saat dia marah. Maka dari itu ada beberapa hukum dikecualikan tidak berlaku ketika orang itu sedang marah, misalnya talak, pembebasan budak dan lain sebagainya. Ketika dia marah, ya maka itu tidak dihitung sebagai suatu talak, tidak dihitung sebagai suatu pembebasan budak. Karena waktu itu akalnya ataupun pikiran jernihnya terkunci. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya kita katakan jawaban Imam Ahmad ini sebenarnya diambil dari sabda Nabi tadi ya. Ketika ada seseorang minta wasiat kepada Nabi, maka beliau berjawab mengatakan, la taghdab. Allah taghdab wa la tahtad. Janganlah engkau janganlah engkau suka marah dan janganlah engkau memiliki ya sikap yang kasar ataupun sinis. Ini yang dikonfirmasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai ini adalah ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang husnul khuluq, beliau mengatakan bastul wajhi, yaitu menampilkan wajah yang sumringah, artinya yang ceria, yang enak dilihat. Wa la taghdab, dan jangan marah. Wa la taghdab, dan janganlah kamu marah. Karena marah ini dapat menghalangi kita dari banyak hal. Ya. Khususnya bagi para penuntut ilmu, kalau dia marah, maka itu dia akan terhalang dari ilmu. Antum tak bisa mendengarkan ilmu pada saat antum marah. Mungkin kalau menyampaikan ilmu sambil marah, Rasul pernah bersembah sambil seolah-olah apa? Menunjukkan kemarahan. Akan tetapi kalau kita yang menerima ilmu, kalau kita marah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena marah ini justru akan menghalangi seorang dari apa? Dari ilmu. Demikian ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini kuncinya. Itu janganlah kamu suka marah. Janganlah kamu suka marah. Karena marah ini dapat membuat seorang itu bertindak di luar pemikiran yang matang atau pemikiran yang jernih. Ya, dia mungkin saja bisa jatuh dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dia memaki, ya dia mencaci, dia merendahkan, dia macam-macam. Melaknat ya, bahkan dia mungkin menghukumi seseorang dengan hukum kafir atau hukum fasik atau hukum bid'ah, seperti dua orang Bani Israel yang bersaudara ya, ketika saudaranya itu ditegur tapi dia tidak berhenti juga dari apa, dari maksiatnya, maka karena kesal dan marah maka dia mengatakan apa, Allah tidak akan mengampuni. Tentunya ini keluar, kata-kata ini keluar kenapa? Karena kemarahan. sudah marah kali dia, sudah marah kali melihat saudaranya, hingga dengan kemarahan itu mencela hal-hal yang tidak baik. Ya, nah itu adalah pelajaran. Maka dari itu, ya hendaklah engkau jangan marah. Itu kunci akhlak yang baik. Artinya tidak akan bisa mencapai atau membentuk akhlak yang baik, akhlak yang terpuji bagi orang yang pemarah. Ya, ada seorang orang yang sifatnya itu karakternya emosional. Ada ya, emosional, pemarah, hingga disebut simpulan pemarah, gedor, pemarah. Ya, pantang disinggung dia marah, meledak marahnya, kan begitu ya. Nah, matanya pun melotot, kan begitu ya, wajahnya memerah, ya, dan kadang-kadang juga ya keluar kata-kata yang tidak baik, dan kadang-kadang juga main tangannya atau main kakinya. Ini kadang-kadang ini yang menimpa orang-orang yang emosional, ya, orang-orang yang emosional. Maka ini orang yang punya karakter seperti ini, dia akan sulit mendapatkan akhlak yang baik. Dia akan terhalang dari akhlak yang baik, ibn Fitrin. Baik. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam manaqib, dalam kitab manaqib Imam Ahmad dari Ishaq bin Mansur, bahwasanya Ishaq bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad tentang akhlak yang baik. Maka beliau mengatakan akhlak yang baik itu adalah huwa ayyatamila minan nas ma yakun ilaih. Yaitu engkau bisa menanggung hal-hal yang buruk dari manusia. Nah, ini dia. Bisa menanggung artinya apa? Menahan. Jadi kita bisa menerima hal-hal yang buruk dari manusia. Karena kalau kita bergaul, kalau kita bermuamalah, jual beli ya, ataupun muamalah apa saja antara manusia, muamalah suami istri, muamalah antara seorang dengan temannya, seorang dengan keluarganya, seorang dengan anak dan lain sebagainya, maka kuncinya adalah kalau dia mau akhlak yang baik adalah ayyatan lilamian nas. Jadi dia bisa menanggung beban dari apa? Dari hal-hal yang buruk dari manusia. Karena yang dikeluarkan oleh manusia itu tidaklah semuanya baik. Ya. Ketika kita bergaul dengan manusia, apakah kita akan mendapatkan hal-hal yang baik saja dari manusia? Atau kadang-kadang juga ya muncullah 1-2 kan begitu, 3-4-5-6 bahkan mungkin 10-11 dan seterusnya hal-hal yang tidak baik, dan itu lebih banyak biasanya. Nah, akhlak yang baik itu, ya, muamalah yang baik, husnul khuluq itu adalah dia bisa menanggung ini semua. Ya, dia tidak mudah tersulut emosi, kan begitu ya. Ya. Dan dia tidak mudah untuk apa? Merendahkan, mencaci, memaki dan lain sebagainya, karena dia punya kekurangan sipulan. Kalau demikian, maka tidak ada yang akan bisa bergaul dengannya. Dan dia tidak akan bisa menunjukkan akhlak. Karena akhlak itu tidak akan bisa nampak kecuali dengan muamalah. Kalau kita sendirian kan tidak nampak akhlak. Bagaimana kita menilai akhlak seseorang kalau dia misalnya enggak seorang diri dia minum gitu ya, tak tahu lah. Ya. Nah, akhlak kan akan nampak ketika dia mulai berinteraksi, bergaul dengan sipulan-sipulan, maka orang-orang akan mengatakan sipulan akhlaknya baik. Tidak mungkin kan seseorang memproklamirkan dirinya, saya ini baik akhlaknya, dari bujak gunung. Ya, bisa saja dia mengatakan demikian, tapi itu tidak terbukti. Nah, kapankah seorang itu dikatakan punya akhlak, wah sipulan ini akhlaknya baik, seperti Rasulullah. Rasulullah dikatakan karena khuluqul Quran, dan beliau dipuji, Al-Amin. Dipuji sebagai apa? Orang yang amanah. Dari mana itu gelar? Dari mana itu dapat? Didapat oleh Rasulullah. Apakah sebelum mengurung diri di dalam kamar, kemudian mendapatkan gelar Al-Amin? Tidak. Beliau juga bermuamalah. Maka Nabi mengatakan, ya, al-mu'min yang berinteraksi, alladhi yukhalitun nas, wa yasbir ala adahum. Sabar atas apa gangguan mereka, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak berinteraksi dan tidak juga sabar terhadap gangguan manusia. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itu kita lihat akhlak Nabi itu nampak ketika beliau apa? Berinteraksi dengan sahabat-sahabat beliau, bahkan dengan musuh-musuh beliau. Hingga beliau dipuji bukan hanya oleh kawan. Artinya bukan kawan saja yang memuji, tapi lawan juga memuji. Lawan juga memuji, musuh juga memuji akhlak beliau. Mereka tidak menemukan celah cacat pada muamalah beliau dengan mereka. Janji ditepati kan begitu, perjanjian di tidak dilanggar. Nah, demikian itulah akhlak. Nah, dari situlah orang akan menilai dan mengatakan, walaupun kita tidak memintanya, wah si bulan ini akhlaknya bagus. Kan begitu. Nah, kalau kita tidak bergaul, tidak berinteraksi, ya, apakah bisa kita katakan, wah kayaknya akhlaknya bagus? Kan tidak bisa. Demikian ikhwan fil din azani Allah wa ikhwan. Maka dari itu kuncinya adalah apa? Ayyan tamila minan nas ma yakun ilai. Yaitu engkau dapat menanggung dari manusia apa-apa yang muncul dari mereka. Ya, muncul dari mereka ini banyak, macam-macam kan begitu ya. Ada satu yang ya kita katakan karena kekurangan ilmunya, kata-katanya masih kasar, ada yang satu lagi masih keras kepala, yang satu banyak manusia kita hadapi. Ya mungkin juga ketika kita berhadapan dengan manusia atau berinteraksi dengan manusia, orang lain melihat menilai kita juga demikian. Wah, si bulan ini kadang-kadang keras kepala juga kan begitu. Itulah dia interaksi di antara manusia. Jadi kita harus bisa bercermin ya dari orang lain, karena orang lain itu adalah diri kita juga. Nabi mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu adalah cermin bagi mu'min yang lainnya. Demikian ya kawan-kawan fillah, na'udzubillahi Allah wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan dari Salam bin Abi Mutir di dalam tafsir Husnul Khuluq. Ya, tafsir Husnul Khuluq. Beliau menjelaskannya dengan satu syair. Beliau mengatakan, "Tarahu idza maji'tahu mutahallilan, ka'annaka mu'tihi alladhi anta sa'ilu." Nah, itu dia. Beliau mengatakan, "Tarahu, engkau lihat dia, idza maji'tahu, jika engkau datang kepadanya, jika engkau menemuinya, mutahallilan, maka wajahnya senyum ceria." Itu dulu. Itu yang nampak pertama. Itu kesan pertama. Yaitu apa? Tampilan wajah. Dikatakan wajah karena dia ada di depan, maka dikatakan wajah. Kalau seorang bertemu dengan orang lain, maka dia akan melihat apa pertama kali? Wajah. Nah, wajah. Maka dia mengatakan tarahu idza maji'tahu mutahallilan. Engkau lihat dia apabila engkau datang kepadanya mutahallilan, wajahnya senyum ceria. Ka'annaka mu'tihi alladhi antasa ibu. Seolah-olah ya dia, ya, ka'annaka mu'tihi alladhi antasa. Seolah-olah engkau memberikan kepadanya apa yang engkau minta. Seolah engkau memberikan kepadanya apa yang engkau minta. Demikian ya, itulah dia akhlak yang terpuji. Al-Fudail diriwayatkan dari Fudail, dia mengatakan, "Man sa'a khuluquhu sa'a dinuh." Barang siapa yang buruk akhlaknya, maka biasanya buruk juga agamanya. Ada kaitannya dengan ketaatan. Ada kaitannya dengan apa? Ketaatan seseorang di dalam agama. Orang yang sa'a khuluquhu, orang yang buruk akhlaknya, biasanya sa'a dinuh, buruk juga akhlaknya. Bukan itu saja, beliau mengatakan wa hasabuhu. Ya, buruk juga hasabnya. Yaitu apa? Keluarganya. Wa sa'a aidan mawaddatuhu, dan buruk juga kasih sayangnya. Artinya tidak ada kasih sayang. Nah, jadi orang yang buruk akhlaknya akan buruk agamanya, akan buruk keluarganya juga, dan akan buruk juga kasih sayangnya, artinya tidak punya rasa kasih sayang. Wa qala mahna sa'altu Imam Ahmad bin Hanbal an rajulin qalamani. Nah, di sini Imam Ahmad menjelaskan satu lagi bagaimana sikap ya seorang itu ketika dia dizalimi oleh orang lain. Ya, kita dalam pergaulan, dalam apa namanya, dalam bermuamalah itu banyak sekali hal-hal yang kita temui, baik yang baik, yang bagus maupun yang buruk. Nah, Imam Ahmad pernah ditanya, atau Mahna bertanya kepada Imam Ahmad, "An rajulin talamani," ada seorang laki-laki katanya yang menzalimi aku, "wa ta'adda alayya," dan melanggar hak-hakku, "wa waqa'a fi syai'in 'inda sultan," lalu perkaranya diangkat ke sultan, dibawa ke pengadilan. "A'inu alaihi inna sultan," apakah aku bolehkah aku mengalahkannya? "A'inu alaihi" artinya mengalahkannya. Ya, i'anah lahu itu membantunya. Kalau i'anah alaihi yaitu mengalahkannya. Ya, sama-sama sebagai kata i'anah. I'anah artinya membantu. Kalau ditambahkan lahu, membantunya. Tapi kalau i'ana alaihi membantu untuk mengalahkannya. Ya, artinya di sini adalah boleh kau mengalahkannya di hadapan sultan, artinya di pengadilan nanti aku kalahkan dia karena dia telah berbuat zalim, yaitu aku tuntut dia, aku angkat masalahnya ke pengadilan. Dia telah memukul wajahku atau memukul diriku, boleh kau angkat ke pengadilan saja, pasti kalah dia itu. Demikianlah kira-kira. Maka Imam Ahmad mengatakan, lah, kalau bisa jangan. Bal isfa fihi in qadirta. Bahkan kalau bisa ya damailah. Ya berikanlah rekomendasi bahwasanya ya sudah dimaafkan dan jika kau mampu melakukan. Qultu arafani fil mikyal wal mizan. Dia telah menipuku dalam timbangan dan takaran. Wa adsu ilaihi may yuqifu ala as-sariqah. Kalau demikian kiranya siapakah yang dapat menghentikannya dari pencurian? Maka Imam Ahmad mengatakan, in waqa'a fi shay'in faqadiba an tasfa'alahu. Jika engkau mampu untuk memberikan maaf dan mengampuninya, maka ampunilah. Artinya kalau bisa, ya tidak perlu diangkat. Dia selesaikan, mungkin dengan kemaafan dia lebih mendapatkan pelajaran daripada dituntut. Ada orang itu yang kalau dimaafkan dia lebih merasa tertegur ya. Merasa mendapat teguran dan pelajaran daripada kalau dihukum. Ada itu. Nah, ketika kita berhadapan dengan murid-murid atau dengan manusia, ya kita harus melihat karakter. Maka Imam Ahmad mengatakan, in qadirta, jika engkau mampu, jika engkau perkirakan, ya dengan memaafkan itu lebih baik baginya, maka maafkan. Maka dari itu tidak menghalangi untuk mengangkatnya atau menghukumnya. Jika memang maslahatnya adalah dihukum. Tapi kalau itu misalnya bisa selesai masalahnya dengan dimaafkan, maka maafkanlah. Jadi itulah yang banyak dari perbuatan Rasulullah SAW dari orang-orang yang menzalimi beliau. Kebanyakan dari orang-orang yang telah menzalimi beliau, beliau maafkan. Walau ada beberapa yang beliau berpaling darinya, seperti Al-Wahdi ya, yang membunuh Hamzah, beliau berpaling ketika dia minta maaf kepada Rasulullah berpaling. Artinya tidak secara jelas memaafkannya. Jadi sebagaimana di dalam sirah. Ya, nah demikian. Tapi kebanyakan orang-orang yang menzalimi Rasulullah, bahkan ketika penaklukan kota Makkah, kita tahu bagaimana apa namanya kejamnya orang-orang Quraisy, tapi kebanyakannya itu di apa? Diampuni. Hanya beberapa yang dihukum mati. 3 atau 2 orang yang dihukum mati. Ya, ketika penaklukan kota Makkah, mayoritas itu dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka tunduk di bawah hukum beliau dan masuk Islam, beliau memaafkan. Nah demikian Ibn Fiddin. Jadi kalau masalahnya bisa selesai dengan dimaafkan, maka maafkan saja. Apalagi kalau dengan memaafkan itu dia lebih mendapatkan teguran. Jadi kita ketika kita bermuamalah dengan manusia, kita lihat juga karakter manusia. Ada seorang insan itu ya, dengan kita beri maaf saja dia sudah malu kan begitu ya. Malu dia, akhirnya dia mendapatkan apa? Peringatan, ibrah, pelajaran. Yang sebaliknya kalau kita hukum dia, malah tidak selesai masalahnya. Akan muncul apa namanya, ya kita katakan, ya namanya juga manusia, pikiran-pikiran buruk untuk membalas dan lain sebagainya, hatinya tambah kotor dan banyak hal-hal buruk yang terjadi berikutnya. Nah jadi kita lihat, ya demikian pula seorang guru ketika melihat muridnya, itu murid, kalau misalnya ya dia apa namanya berhenti dari keburukannya dengan dimaafkan, maka maafkan. Tapi kalau tidak selesai, maka dihukum. Demikian Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Dalam satu riwayat dikatakan, ini perkataan para ulama, mereka mengatakan, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidaklah memberikan kelapangan bagi manusia dengan harta kalian. Artinya kalian tidak akan bisa memuaskan manusia dengan harta kalian. Walakin yafa'uhum minkum basthul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi ya, ada dua hal yang bisa membuat mereka puas. Yaitu apa? Basthul wajhi. Wajah yang apa? Sumringah tadi yang bagus, yang bersahabat, yang ceria. penuh senyum dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Dengan itu kamu bisa menaklukkan mereka dan merebut hati mereka dan membuat mereka puas. Adapun harta kamu, berapapun kamu beri mereka, tak akan pernah puas manusia itu. Kalau cuma diberi apa? Harta. Hari ini dikasih 1,000, belum tentu dengan uang 1,000 yang kita beri itu dia akan berlaku baik kepada kita atau dia puas. Nah, ada orang yang kita cuma beri senyum, dia puas dan dia mengenang itu. Dia membalasnya dengan yang lebih baik, kan begitu ya? Nah, dan ada pula orang yang sudah diberi bahkan kita katakan ratusan ribu bahkan jutaan, tapi dia tidak puas. Jadi kita tidak bisa membuat manusia itu puas dengan harta kita. Dan kita tidak bisa apa merebut hati manusia dengan harta, tapi dengan apa? Dengan ya husnul khuluq tadi. Jadi mungkin pula di dalam perniagaan sama saja. Ya kita tidak bisa apa namanya menarik simpati pembeli dengan apa? Dengan bonus kita beli banyak kan begitu ya? Nah, ada itu produk yang dia kasih bonus besar-besaran, tapi orang nggak mau beli juga. Kenapa? Karena mungkin ketika menawarkan barang itu dengan apa? Dengan kesombongan atau dengan kata-kata yang kasar atau dengan ego dan lain sebagainya. Sehingga orang nggak simpati. Jadi kita bisa apa namanya kita katakan merebut hati manusia itu dengan bastul wajhi wa husnul khuluq, dengan akhlak yang baik dan dengan wajah yang ceria. Jadi gini konsepnya, ya. Ya, diriwayatkan juga dari Abu Hafs Al-Akhbari dari Aisyah, dia mengatakan innakum lan tasawun nasa bi ahwalikum falyasa'hum minkum talaqatul wajhi wa husnul bisri. Ya, sama seperti di atas, kamu tidak akan bisa membuat manusia puas dengan harta-harta kamu, namun kamu bisa membuat mereka puas dengan apa? Dengan akhlak kamu dan dengan ya senyuman kamu. Demikian Ibn Fiddin. Ya, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kebaikan itu dengan akhlak yang baik. Ya, Rasul mengatakan inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagian atas surga bagi yang baik akhlaknya. Dalam riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin, za'im artinya menjamin, istana di bagian depan surga ya bagi orang-orang yang di bagian beranda. Rabadil itu bagian beranda surga, bagi orang yang meninggalkan mira, yaitu perdebatan, walaupun dia berada di pihak yang benar. Wa baitun fi wasal jannah, dan rumah atau istana di bagian tengah surga, liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan dusta walaupun dia sedang bersenda gurau. Itu berseluruh. Kadang-kadang kalau berseluruh bersenda gurau, ya kita membumbuinya dengan apa? Dengan kedustaan. Nah, bagi yang bisa meninggalkan itu, ya, meskipun dia dalam saat bercanda, maka Rasulullah menjamin baginya istana di bagian tengah surga. Wa baitun fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin satu istana di bagian atas surga, di bagian atas surga bagi orang-orang yang akhlaknya baik. Yang baik akhlaknya. Demikian Ibn Fiddin ya. Yang baik akhlaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjamin satu istana di dalam surga bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan ciptaanku, ya fisikku, jasadku, tampilan luarku, maka baguskanlah juga akhlakku, yaitu batinku, hatiku, dan akhlakku. Baik, Ibn Fiddin. Nah, ada beberapa hadis lagi, ya seperti hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, harima alanna, diharamkan atas neraka, kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas neraka setiap orang yang hayyin, hayyinun muda, Ya, hayyinun itu artinya mudah. Artinya dia seorang yang gampang. Ya, mudah dalam bergaul, tidak susah. Nah, di sana ada orang yang susah dalam bergaul. Ya, maksudnya adalah dia supel dalam bergaul. Ya, mudah dia bergaul. Mudah dia bersahabat dengan yang lain. Itu artinya hayyin. Layyin yang lembut. Sahlin yang gampang bantu, gampang dimintai tolong, gampang dan seterusnya. Waqaribin minan nas, dan dekat dengan manusia. Ya, dekat dengan manusia artinya apa? Ya, kalau dia bergaul maka dia akan akrab. Ya, tidak mudah bertengkar. Ada orang yang di dalam bergaul itu musuhan terus dengan simpulan musuhan, dengan simpulan musuhan, dengan simpulan dendaman, kan begitu. Ada yang seperti itu, jauh dari manusia, baidin minan nas. Nah, Rasul mengatakan qarima ala nar, diharapkan atas neraka orang yang qaribin minan nas, yang dekat dengan manusia. Yaitu kalau dia bergaul, dia bersahabat, dia berteman, maka dia akrab. Kalau dia berkenalan, ya dia kenal dekat dengan seorang, maka dia akan akrab. Nah, demikian ibn Fitri, karena dia adalah orang yang baik akhlaknya. Baik, itulah dia beberapa hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Bahkan ikhwan fillah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akhlak yang baik ini, dengan akhlak yang baik ini seseorang bisa mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan derajat orang yang rajin sholat malam. Ya, jadi akhlak yang baik ini adalah satu ibadah juga. Ya, ibadah yang bisa menyamai ibadah apa? Orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin mengerjakan sholat malam. Dalam suatu hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna rajula la yablughu bi husni khuluqihi." Sesungguhnya seseorang akan mencapai derajat dengan akhlaknya yang baik, dia akan bisa mencapai derajat as-sa'imil qa'im. Inna ar-rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im wal qa'im. Ya, sesungguhnya dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik, seseorang akan bisa mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin mengerjakan sholat malam. Ya, demikian ikhwan fillah. Jadi ini adalah satu kita katakan ya, satu keutamaan dari akhlak yang mulia. Ya, bahwasanya dia bisa mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Jadi ini tergolong juga apa? Satu ibadah. Demikian pula dalam hadis Abu Darda, secara marfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in afqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan selain dari akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di atas timbangan, itu timbangan amal, selain dari apa? Akhlak yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan juga secara marfu, "Annahu su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah." Rasulullah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka beliau menjawab, "Taqwa Allah wa husnul khuluq." Taqwa kepada Allah dan husnul khuluq. Dan beliau ditanya juga tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab, "Al-fam wal fard." Yaitu mulut dan kemaluan. Artinya dosa lisan dan dosa kemaluan. Nabi menjamin orang yang bisa menjaga antara dua janggutnya dan dua selangkangannya, yaitu apa? Sorga. Rasulullah menjamin sorga bagi yang bisa menjaga antara dua lisannya, dua janggutnya, yaitu apa? Mulutnya, yaitu lisannya, dan menjaga antara dua selangkangannya, dua kakinya, yaitu kemaluannya. Karena itulah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu al-fam wal-farj. Ada satu riwayat, tapi ini riwayatnya lemah. Ya, dari Ummu Salamah, annaha qalat, dia berkata, Ya Rasulullah, al-mar'ah tatazawwaj al-itsnain wa thalatha wal arba'ah thumma tadkhulu al-jannah wa yadkhuluna ma'aha man yakunu zawjuha. Wa ya Rasulullah, seorang wanita menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ada? Ya ada. Suami pertama meninggal misalnya. Ya. Nikah lagi, meninggal lagi. Sampai 4 kali, mungkin 5 kali. Kan begitu ya. Berarti dia punya 5 suami. Lalu dia masuk surga. Dan suami-suaminya juga masuk surga. Mayakuna zawjuha. Siapakah yang menjadi suaminya nanti di surga? Maka dikatakan qalinna tukhayyar, dia disuruh memilih. Fataqtar ahsanuhum khuluqa, maka dia akan memilih orang yang paling, suami yang paling bagus akhlaknya. Ya, suami yang paling bagus akhlaknya. Demikian. Kemudian Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, dhahabahu al-khuluq bi khairid dunya wal akhirah. Ya, sungguhnya akhlak yang baik itu telah pergi membawa seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Artinya husnul khuluq itu kalau ditimbang maka sama dengan timbangan kebaikan dunia dan akhirat. Sifatifidin. Ya, ini hadis, tapi hadisnya lemah. Mana yang benar? Kalau seorang wanita memiliki banyak suami, artinya dia menikah berkali-kali. Ya, manakah yang bersamanya nanti di akhirat, di surga? Hah? Yang paling ada riwayat yang mengatakan yang paling akhir ya. Yang ma'a akhirih. Ya, seorang wanita bersama ya suami yang paling akhir bersamanya di dunia. Maka dari itu istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi. Karena mereka adalah suami istri beliau di dunia dan juga istri beliau di akhirat, dan mereka digelari dengan apa, sebutan Ummul Mukminin. Jadi berdasarkan riwayat tersebut, seorang wanita akan bersama suaminya yang paling akhir di dunia. Wallahu a'lam. Namun ya tentunya ikhwan fillah, ya husnul khuluq itu memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan manusia, di dalam muamalahnya, hubungannya dengan manusia. Seorang suami misalnya menunjukkan akhlak yang baik kepada istrinya, ya maka mungkin, ya mungkin istrinya setelah suaminya meninggal berat untuk menikah lagi. Ada itu seperti itu, ya. Nah, demikian dikonfirmasi. Itu pengaruh dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini juga di posisikan oleh Rasulullah, didudukkan oleh Rasulullah sama dengan kedudukan sedekah. Ya, diriwayatkan dari Adi bin Hatim, beliau mengatakan Rasul bersabda, "Ittaqun nar walau bisikit tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah korma. Buah korma dibelah dua, lalu disedekahkan sebelahnya itu atau sebahagiannya itu, maka itu bisa untuk menjaga diri kita dari api neraka. Artinya, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah dengan kadar seperti itu. Wa in lam tajid, fa in lam tajidu, jika kamu tidak punya itu, tidak punya bahkan separuh korma yang tidak punya, maka fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan apa? Dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang terpuji. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar, ketika diucapkan orang terhibur seluruhnya, kan begitu ya. Terhibur ini bukan maksudnya membuat orang tertawa terpingkal-pingkal, tidak. Akan tapi apa namanya, segar jiwa manusia, jiwa orang yang mendengarkannya, ya lega mereka mendengarkannya. Tidak ada orang yang kalau dia bicara tertekan orang lain, ada itu. Kalau dia udah bicara, wah orang lain pun udah mulai pasang apa namanya, bergelisah kan. Kalau udah pulang itu bicara, wah macam. Nah ini ikhwan fillah, ya tentunya. Ya, dia terluput dari apa? Dari sedekah. Seandainya dia mengucapkan kata-kata yang baik, maka dia itu terhitung sedekah. Jadi jadikanlah kata-kata itu adalah kata-kata yang thayyibah, yang bagus. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Baik. Maka kalimatun thayyibah tadi bisa disejajarkan ya kedudukannya dengan apa? Dengan sedekah. Itu terhitung juga sedekah. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan masalah akhlak yang mulia ini dengan akidah, dengan iman. Rasul mengatakan, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya dari kamu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi ini juga berkaitan dengan iman dan akidah seseorang. Nah demikian ikhwan fillah, nanti akan kita lanjutkan masih dengan pembahasan berkaitan dengan adab dan akhlak. Ya demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.